Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Diberi kesempatan untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya di pagi hari yang cerah ini. Kita akan membaca kalamullah, dan kemarin kita telah mempelajari cara membacanya dalam surat Al-Lail. Maka pada subuh hari ini insyaAllah kita akan membaca tafsirnya, bacaan dan terjemahannya, serta beberapa faedah sudah kita baca kemarin pagi. InsyaAllahnya kita akan membaca tafsirnya, yang kita baca tafsir Karimur Rahman fi Kalamin Mannan karya Syekh Nasir Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Namun kita mengulangi bacaannya terlebih dahulu, baru kita baca tafsirnya insyaAllah ta'ala. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره يَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى Kita sudah mempelajari dan sudah mencobanya satu ayat demi satu ayat pada waktu yang telah lalu. Mudah-mudahan bisa dihafalkan dan bisa dipahami maknanya, dan akan kita upayakan untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang dengan segenap kemampuan kita, insya Allah. Kita baca tafsirnya. Bismillah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadha qasamu minallahi bizzaman alladhi taqa' fihi af'alul ibad ala tafawut ahwalihim. Allah berfirman, "Wal-layli idza yaghsha." Demi malam apabila menyelimuti siang. Ini adalah sumpah dari Allah Ta'ala, di mana Allah bersumpah dengan menyebutkan nama makhluknya, yaitu zaman. Zaman artinya waktu. Yang terjadi di dalam waktu tersebut, perbuatan-perbuatan para hamba, dengan berbagai macam bentuknya, berbeda-beda macamnya. Di mana Allah menyatakan wallaili idza yaghsha, demi malam apabila yaghsha. Apa arti yaghsha? Ya'ummul khalqa bidzulamihi, yaitu meliputi makhluk dengan gelapnya. Tiba-tiba mulai gelap. Ketika gelap, fayaskunu kullu ila ma'wa maskana, seluruh makhluk, rata-rata makhluk, baik manusia segera pulang ke rumah dari kerjaannya, dari kantornya, hewan-hewan, burung-burung, ternak semuanya pulang masuk ke dalam kandangnya. Yastarihul ibad, maka para hamba pun beristirahat dari capek dan lelah yang dia telah lakukan seharian. Ketika waktu malam, dia pulang kemudian istirahat. Tahu-tahu malam pun gelap. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Tahu-tahu di waktu pagi hari, di subuh hari mulai timbul cahaya. Makhluk pun mulai bangun. Ayam berkokok. Kemudian manusia bangun, hewan-hewan pun bangun. Fastaba'u binurihi, maka mereka pun memanfaatkan cahaya matahari tersebut. Mulai keluar, mulai terang. Mereka bersiap-siap untuk bekerja, untuk keluar mencari ma'isa, mencari penghidupan dan yang lainnya. Wantasharu fi masalihihim, dan manusia pun, makhluk pun bersebar, bertebaran di muka bumi ini. Ada yang pergi ke kantor, ada ke sawah, ada yang ke pasar, belanja, berdagang dan yang lainnya. Wama khalaqal dzakara wal unsa, dan demi, dan apa yang Allah ciptakan dan demi penciptaan laki-laki dan wanita. Ikhwat fillah, ma di sini ada dua tafsir. Kalau ma-nya ma mausulah, ma kata sambung seperti alladhi, allati, itu kan kata sambung. Ma juga demikian, sama. Kalau ma di sini adalah ma mausulah, kana iksaman binafsihi al-karimah al-mausufah, maka maknanya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri demi yang menciptakan laki-laki dan wanita. Demi Allah, Allah yang telah menciptakan ada makhluk yang laki-laki dan ada makhluk yang wanita. Ada makhluk yang berjenis jantan, ada makhluk yang berjenis perempuan, betina. Kalau di sini menggunakan ma mausulah. Naam. Yang Allah memiliki sifat yaitu pencipta. Bi annahu khaliq, karena Allah lah pencipta. Az-zukur wal inath, pencipta laki-laki dan wanita, pencipta jantan dan betina. Wa in kana masdariyah, tapi kalau ma-nya di situ ma masdariyah, wa ma khalaqal dzakara wal unsa, ma di situ kalau ma masdariyah, maka maksudnya kana qasaman bi khalqihi lidzakari wal unsa, Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Wa kamalu hikmatihi, dan sempurnanya hikmahnya, kesempurnaan hikmahnya. Kalau Allah bersumpah menyebut nama makhluknya, menunjukkan ada keutamaan makhluk tersebut. Allah bersumpah demi malam, ada keutamaan malam. Demi siang, demi waktu duha, demi matahari, demi bulan, demi waktu asar. Nama Allah bersumpah sekendak dia. Tetapi nama yang namanya makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah saja. Nam, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Misalnya, seseorang bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Kita tanya, kenapa kamu menggunakan demi Allah dan demi Rasulullah? Ya, sama saja. Demi Allah boleh, demi Rasulullah boleh. Maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar, syirik besar. Telah terjatuh dalam syirik besar. Kalau dia menyatakan, oh enggak, Ini sebagai penguat saja. Demi Allah, demi Rasulullah. Kenapa demi Rasulullah juga disebut? Ya ini tuh penguat saja. Sebenarnya cuma Allah saja. Maka sungguh dia telah terjatuh dalam syirik kecil. Dia telah terjatuh dalam syirik kecil. Walaupun syirik kecil, cuma namanya kecil, tapi penghapus amalan. Hati-hati. Bersumpahlah hanya dengan nama Allah, demi Allah saja. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, jangan demi-demi yang lainnya. Demi Ka'bah atau demi yang lainnya, enggak boleh. Cukup saja, cukup dengan demi Allah. Kalau Allah bersumpah sekendaknya, dia menyebutkan nama makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan, termasuk penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini banyak hikmahnya. Nah, fi dzalika anna khalaqa min kulli sinfin min al-hayawanat allati yuridu al-baqa'aha dzakaran wa unsa. Di mana yang dimaksud itu Allah menciptakan setiap makhluk, setiap jenis, baik itu hewan, atau makhluk manusia atau hewan, yang menginginkan supaya tetap lestari, tetap kekal, maka Allah takdirkan ada yang laki-laki dan perempuan. Dia bukan nau wa'id mahil, supaya tetap kekal. Enam jenisnya, enam, dan tidak sia-sia, tidak musnah. Bagaimana caranya Allah SWT menakdirkan supaya mereka tetap ada terus? Wa qada kulla minhuma ilal akhar bisilsilati syahwah. Allah giring masing-masingnya kepada yang lainnya dengan ikatan mata rantai syahwat. Yang jantan punya syahwat dengan betina, yang betina punya syahwat dengan yang jantan. Laki-laki punya syahwat dengan wanita, wanita juga punya syahwat, keinginan dengan laki-laki. Waja'ala kulla minhuma munasabatan lil akhar. Munasaban lil akhar. Maka jadilah masing-masing di antara keduanya cocok, sesuai satu dengan yang lainnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha barakah Allah yang menciptakan manusia, makhluk ini sebaik-baik ciptaan, sesempurna, sebaik-baik ciptaan. Dengan adanya laki-laki dan wanita, kemudian bisa berkesinambungan. Ya. Yang ini meninggal, ini lahir. Terus ada terus sampai hari ini. Kemudian kenapa Allah bersumpah dengan tiga perkara ini? Demi malam ketika menutupi siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan wanita, atau demi zat yang menciptakan laki-laki dan wanita. Apa isi sumpahnya? Allah menyatakan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, perbuatan kalian itu berbeda-beda. Hadza huwal muqsam alaih. Inilah isi sumpah. Allah menyatakan, inna sa'yakum ayyuhal mukallafun. Sesungguhnya usaha kalian, wahai mukallafun, wahai manusia, wahai jin yang telah mendapatkan mukallaf, tugas, yang telah baligh, yang telah dewasa, yang dibebani untuk melaksanakan syariat ini. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, perbuatan kalian, limutafawitun tafawutan kathirah. Sungguh betul-betul besar perbedaannya satu dan yang lainnya. Wadzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mal wa miqdaraha wa miqdaruha wa nashati fiha. Perbedaan dan besarnya itu sesuai dengan jenis amalan, dan juga sesuai dengan kadar amalan, dan sesuai dengan semangatnya ketika mengamalkan. Amalan itu bermacam-macam. Ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada hadir di majlis ilmu, ada zikir, ada infak, ada sedekah, macam-macam. Dan kita mengerjakannya berbeda-beda kadarnya. Ada yang mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ada yang dengan yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Bahkan anehnya ada yang mengerjakan sunnah tapi yang wajib ditinggalkan. Kalau puasa Ramadan, kerjakan. sholat lail dikerjakan. Tapi ada yang sholat wajib enggak dia, tapi sholat terawih semangat dia. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Wan nasyati fiha, dan kesemangatan kita satu dan yang lain juga berbeda-beda. Ada di antara kita yang semangat datang ke masjidnya selalu duluan, ada yang sedang-sedang, ada yang di akhir. Kita ini berbeda-beda. Ya. Kita ini berbeda-beda. Satu saf tapi berbeda-beda. Wa bihasbil ghaya al-maqsuda bitilkal a'mal, dan juga sesuai dengan tujuan maksud dari amalan itu dikerjakan. Niat kita juga berbeda-beda. Satu saf memang, tapi niatnya sholat itu juga berbeda-beda. Ada yang niatnya untuk cari muka, na'udzubillah, untuk riya, untuk sum'ah. Ada yang niatnya daripada nganggur di rumah lah, isi waktu ke masjid. Ada yang niatnya betul-betul mencari ridho Allah, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan niat-niat yang lainnya. Hal huwa wajhullah al-a'la al-baqi, apakah niatnya, tujuannya dalam rangka mencari wajah Allah yang maha tinggi, yang maha kekal? Faya baki sa'at as-sa'yu lahu bibaqaihi, maka barang siapa yang niatnya beribadah hanya mencari wajah Allah yang maha tinggi, yang maha kekal, insyaallah amal yang dilakukannya juga kekal. Artinya terus menerus berkesinambungan, terus besok sholat, besok ini lulus sholat, terus sampai hayatnya, kalau memang dia mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yantafi bihi sahibu, dan dia pun merasakan manfaat dari ibadah yang dia lakukan tersebut. Am hiya ghayatu mutmahillah faniyah, ada juga yang tujuannya itu untuk mendapatkan perkara yang fana, yang sia-sia, untuk dipuji, untuk disanjung, nah, atau sekedar untuk mendapatkan dunia dan yang lainnya. Maka dia kerjakan ibadah-ibadah, dia kerjakan suatu amalan yang lainnya, tapi tujuannya bukan mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayubtilu sa'yu bibutlaniha. Karena enggak ikhlas, bukan karena Allah ta'ala, karena tujuan dunia, maka hilanglah amalan tersebut seiring dengan hilangnya apa yang diharapkan. Misalnya dia berharap dipuji manusia. Nah, saya bantu. Usaha kamu saya jualkan. Nah, saya enggak ngambil untung 1% pun. Semuanya untukmu. Masya Allah, luar biasa. Dipuji, antum memang luar biasa. Dikerjakan. Dia membantumu. Masya Allah, giat, semangat dia. Tetapi ketika kamu tidak memujinya, lah terbiasa, dia pun sudah malas dan lemes. Akhirnya dia enggak mau bantu lagi, enggak mau jualan lagi. Ini jelas menunjukkan tujuannya bukan karena Allah. Ada tujuan dunia yang fana. Nah, ketika tujuannya karena dunia, sesuatu yang fana, itu imma itu sanjungan atau yang lainnya, maka akan hilanglah usahanya seiring dengan hilangnya tujuannya. Maka sia-sia, fayat mahillu bit mihlalaha, maka hilang sia-sia seiring dengan hilangnya tujuan dia. Wa hadza kullu amalin yaqsudu bihi ghairu wajhillahi ta'ala, inilah keadaan setiap amalan yang ditujukan dengannya selain mencari wajah Allah ta'ala. Bihadzal wasf, demikian sifatnya. Biasanya orang yang enggak ikhlas enggak tahan lama kok. Orang yang tidak mencari wajah Allah enggak bertahan. Dia akan berhenti beramal tersebut. Dia akan tinggalkan perbuatan tersebut. Kenapa? Bukan mencari wajah Allah. Walihada fassalallahu ta'ala al-amilin. Oleh sebab itu Allah merinci, membagi orang-orang yang beramal. Waswa amalihim namalahum, dan Allah mensifati amal-amal mereka. Faqala, di mana Allah merinci dengan menyatakan. Inti sumpahnya, sesungguhnya usaha kita, perbuatan kita, tujuan kita itu berbeda-beda. Jadi Allah bersumpah dengan tiga sumpah. Kemudian intinya apa? Allah ingin beritahu, wahai manusia, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan kalian itu berbeda-beda. Nah, semangatnya beda, tujuannya beda, tentunya pahalanya juga beda. Ada yang cuma di awal semangat mat. Di awal dia semangat, tapi di akhirnya tidak. Semuanya itu berbeda-beda. Kemudian Allah rincikan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang beramal, fa amma man a'ta, dengan memberi, ai ma umira bihi minal ibadatil maliyah, dia kerjakan apa yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Kazakah, dia keluarkan hartanya membayar zakat. Wal kafarat, dia keluarkan kafarah. Wan nafakat, dia keluarkan infak-infak. Was sadaqat, dia memberikan sadaqah-sadaqah. Wal infak fi wujuhil khair, dan juga macam-macam infak yang lainnya yang dari yang mengarahkan kepada kebaikan. Wal ibadat, ada juga manusia yang diukurkan hartanya untuk ibadah al-badaniyah. Nah, kas salat, seperti salat, dia beli jubah, dia beli segala sesuatu untuk salat. Was saum, dia keluarkan hartanya untuk berpuasa. Wa nahwihima, dan selain keduanya. Adapun orang-orang yang dia memberi, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah agar supaya terlaksana ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, dia berzakat, dia infak, dan yang lainnya, atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badan, dia sholat, dia berpuasa, atau yang lainnya. Ada ibadah yang berkaitan dengan harta, zakat, puasa, zakat, infak. Ada ibadah yang berkaitan dengan amalan badan, sholat, ya, apalagi puasa. Ada juga wal muraqabatu minhuma, ibadah yang bergabung atau tersusun dari keduanya. Berkaitan dengan harta, iya. Berkaitan dengan badan, iya. Apa itu? Kal haj, seperti haji. Wal umrah, seperti umrah. Yang namanya haji, umrah, butuh harta, butuh juga gerakan badan. Berjalan, tawaf, sa'i. Nah, juga butuh uang. Nah, terkadang juga jihad. Jihad butuh beli kuda, beli senjata, peluru, makanan. Dan badannya juga berjihad, berjuang. Nah, wattaqa, dan dia bertakwa. Artinya dia menjaga dirinya, manuhi anhu, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang, minal muharramat, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Wal ma'asi, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang maksiat. Ala ikhtilafil ajnasiha, dari berbagai macam jenis-jenisnya, dia tinggalkan, dia jauhi dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Ini yang kedua. Yang pertama, dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, dia bertakwa. Yang ketiga, wasaddaqo bil husna, dia membenarkan perkara-perkara yang baik. Dia membenarkan jannah, surga. Membenarkan ucapan-ucapan yang baik. Ay artinya, saddaqala bila ilaha illallah. Dia membenarkan kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah. Wa ma dalat alaih. Dan dia membenarkan makna dari la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? La ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Min jami'il aqaid ad-diniyah, dari seluruh keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan agama, dia yakini. Wa ma tarattaba 'alayha min al-jazail al-ukhrawiyah, dan segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, termasuk balasan-balasan di akhirat nanti, dia imani, dia yakin. Dia benarkan. Naam, wa saddaqo bil husna, dia membenarkan la ilaha illallah. Yakin dalam hatinya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadai. Adapun selain Allah, para malaikat, para nabi, para wali, orang soleh tidak berhak untuk diibadai. Yang berhak diibadai hanya Allah saja. dan dia yakin adanya jannah. Dia yakin ada balasan nanti pada hari kiamat. Maka kata Allah Ta'ala, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan nam jalan kepada kemudahan. Ayat artinya Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan urusannya mudah. Semua kebaikan-kebaikan Allah mudahkan. Salat Allah mudahkan. Puasa Allah mudahkan. Ada yang ngasih tahu dia, udah puasa surah belum? Oh iya ya, puasa surah. Jangan lupa ya, puasa Senin Kemis, puasa Bid, puasa. Begitu juga, salat. Jam salat jam sekian-sekian. Allah mudahkan. Ada temannya yang ngasih tahu, atau istrinya yang mengingatkan, atau jam bekernya, atau muazin, atau yang lainnya. Yang jelas Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Muyassaran lahu taraka kull syarr, dan Allah mudahkan baginya untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan. Allah mudahkan baginya untuk meninggalkan kejelekan. Tidak boleh, bisa jadi ditegur, ditahzir, diingatkan dengan sakit atau yang lainnya, sehingga dia tinggalkan kejelekan-kejelekan tersebut. Ini bentuk kemudahan dari Allah. Nam, fasanu yassiruhu lil yusra. Li'annahu ata bi asbabi taysir. Kenapa sih Allah mudahkan dia untuk mengerjakan kebaikan, Allah mudahkan dia meninggalkan kejelekan? Karena dia telah melaksanakan sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab kemudahan. Apa sebab-sebab kemudahan? Pertama, dia suka memberi, berinfak. Kedua, dia bertakwa. Ketiga, dia beriman dengan adanya jannah. Ini sebab-sebab Allah memberikan kepadanya kemudahan. Faysarallahu lahu dzalik, maka Allah mudahkan dia untuk melakukan yang demikian itu. Mudah melakukan kebaikan-kebaikan, mudah untuk meninggalkan kejelekan. Kemudian Allah menerangkan kebalikan dari perkara ini. Allah menyebutkan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzara bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit bima amara bihi, untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, enggak mau sedekah, enggak mau infak, berat hartanya dikeluarkan untuk ketaatan itu berat. Untuk pondok pesantren, untuk kepentingan orang banyak, berat dia keluarkan. Pelit. Fataraka al-infaq al-wajib, bahkan dia tinggalkan infak yang wajib. Apa itu? Zakat. Zakat pun enggak mau dia, berat dia mengeluarkannya. Jangankan membantu orang lain, yang wajib saja dia tinggalkan. Wal mustahab, dan dia tinggalkan infak-infak yang sunnah. Walam tasma nafsuhu biada'i ma wajabalillah, dan tidak roha, tidak lapang dadanya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala. Salat sih salat, tapi berat nian langkah kakinya untuk ke masjid. Padahal tidak jauh. Masjid itu di sebelah rumahnya. Paling sekilo dua kilo. Tapi kalau untuk mencari dunia, untuk mendapatkan uang, dia antar barang dagangannya sampai keluar kota, siap ya. Dia antar, dia berjualan, jual atau beli untuk mendapatkan apa yang dia cari, keluar kota, siap dia. Capek, lelah dia tempuh. Tetapi untuk beribadah pada Allah, berat. Ini orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Tidak lapang dadanya untuk mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Wastaghna, dan dia merasa dirinya serba cukup, enggak butuh dari Allah. Saya bisa usaha sendiri kok, saya kuat kok, saya mampu kok. Sehingga tidak berdoa, tidak minta kepada Allah Ta'ala. Dia tinggalkan Allah. Fataraka ubudiyatihi janiban, dan dia tinggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala. Walam yara nafsahu muftakirra ghaya iftikar ila rabbiha, dan dia melihat dirinya tidak butuh, dan dia tidak melihat dirinya butuh dengan setinggi-tinggi kebutuhan kepada Rabb-nya, enggak butuh sama sekali kepada Allah Ta'ala. Alladzi la najalaha wala fawza wala falah illa bi ayyakuna huwa mahbubiha wa mahbudiha illa bi ayyakuna huwa mahbubuha mahbubaha wa mahbudaha. Yang mana tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemenangan, tidak ada keberuntungan kecuali seseorang itu mencintai Allah, kecuali seseorang itu beribadah kepada Allah. Seseorang itu mau menang, mau beruntung, mau berhasil, mau sukses, hendaklah dia mencintai Allah, hendaklah dia beribadah kepada Allah, pasti dia sukses, pasti dia berhasil, pasti dia beruntung, pasti dia bahagia. Gimana caranya? Cinta pada Allah. Bentuk cintanya bagaimana? Kerjakan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Allah mencinta kepada kalian, Allah tolong kalian, Allah bantu kalian, Allah mudahkan urusan kalian. Cinta dibuktikan dengan mengerjakan perintahnya. Alladzi taqsuduhu wa tawajjuhu ilaih, yang hendaklah tujuan kita beribadah tersebut dalam rangka mencari wajah Allah, keridhaan Allah, kecintaan Allah, akan sukses, akan bahagia. Tapi sayang, orang ini pelit, kikir, berat untuk beribadah kepada Allah, menunjukkan dia tidak cinta pada Allah. Kalaupun dia menyatakan cinta, hanya di lisan. Cinta hanya di mulut. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dan adapun orang-orang yang pelit dan kikir, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya ucapan-ucapan yang baik. Ayat artinya bima aujaballahu ala ibad at-tasdiq bihi min aqaid al-hasanah. Artinya dia mendustakan perkara-perkara yang Allah wajibkan atas para hamba, yang Allah wajibkan bagi para hamba untuk membenarkannya dari keyakinan-keyakinan yang baik. Dia mendustakan kalimat la ilaha illallah, dia enggak percaya. Kalaupun dia mengucapkan la ilaha illallah hanya di lisan, buktinya dia masih beribadah kepada selain Allah, masih beribadah kepada si mayit, orang-orang yang sudah meninggal dunia, masih berdoa minta-minta kepada syaitan-syaitan, kepada jin-jin. Nah, sehingga sedekah bumi, menyembelih untuk penghuni laut, penghuni gunung dan yang lainnya. Maka orang seperti ini kata Allah Ta'ala, fasanuyassiruhu lil usra, Allah mudahkan dia menempuh jalan yang sulit. Ay artinya lihalatil asirah, keadaannya itu serba sulit. Cari dunia sulit, mau ke masjid sulit, baca Al-Quran sulit, hadir di majelis ilmu sulit. Wal khisal zamimah, dan keadaannya, perbuatannya juga tercela. Suka bohong, suka nipu, suka dusta, suka curang. Bayyakuna muyassaran lisyar. Nah, maka jadilah orang ini menjadi mudah untuk melakukan kejelekan. Ringan untuk berdusta, ringan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, ringan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Aina makana, dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, untuk melakukan kejelekan itu mudah, gampang. Tapi untuk melakukan kebaikan, berat dan sulit. Wa maqila lahu af'alul ma'asi, sehingga Allah mudahkannya untuk melakukan berbagai macam jenis-jenis kemaksiatan. Wal iyadu billah, nas'alullahu al-afiyah, kita mohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksi ada baru ayat yang keberapa itu, sisanya insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dermawan. Ingat ya, orang yang enggak ikhlas walaupun dia dermawan, berjihad, menuntut ilmu, Allah azab. Di akhirat ketahuan isi hati kita, kemudian diangkat kakinya, kepalanya dibawa, ditarik, diseret, dibuang ke dalam neraka. Hadisnya sudah pernah kita baca kan? Orang yang berjihad, orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, orang yang bersedekah enggak ikhlas, sia-sia, ditambah lagi diancam azab. Nah, semoga kita menjadi orang yang mukhlisin, yang ikhlas, sedikit tapi ikhlas, sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada naam banyak tapi enggak ikhlas, ngomel panjang, naam mengeluh dan yang lainnya, menyakiti hati orang yang diberi. Naam al-manna atau mengungkit-ungkit kebaikan ini naam menyebabkan amalnya sia-sia, bahkan di akhirat dia akan disiksa waliyadzubillah. Semoga kita menjadi mukhlisin, orang yang ikhlas, yang beribadah mencari wajah Allah semata dan beramal, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah terima ibadah kita dan memberi Allah ridho dan cinta kepada kita. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.